Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-ahkamu syar'iyyatu wal-ahkamu sab'atun al-wajibu wal-mandubu wal-mubahu wal-mahdhuru wal-makruhu was-sahihu wal-batilu. Ya, hukum itu ada 7 macam hukum: wajib, mandub, mubah, mahdhur, terlarang, makruh, sahih, sah, dan batil, batal. Perdana. المراد بالأحكام الأحكام الشرعية الذي تقدم ذكرها ذكرها تقدم ذكرها في تعريف الفقه. والأحكام جمع حكم وهو لغة المنعوم، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي، والحكم القضاء. قال ابن الأثير: الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل. وعلى معنى الأول جاء قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. ويظهر من هذا المعنى اللغوي أننا إذا قلنا حكم الله في هذه المسألة الوجوب وجوب فمعناه أنه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته. والحكم اصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تحذير أو وضع. ومثال قوله تعالى ومثاله قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فهذا خطاب من الشرع دل على وجوب إقامة الصلاة، وهذا الوجوب هو الحكم. والمراد المراد في الأحكام yang dimaksud dengan hukum di sini adalah hukum syariah, hukum-hukum syariat yang telah lewat penyebutannya ketika kita membahas tentang masalah definisi fikih. Ahkam jamak dari hukum. Dalam bahasa Arab hukum maknanya adalah al-man'u, mencegah. Oleh karena itu lil qada, keputusan seorang hakim, amar seorang hakim disebut hukuman. Li'annahu, karena keputusan hakim ini yamna'u, mencegah min ghairil maqdi, mencegah keputusan dan perkataan selain yang telah dia putuskan. Wal hukmu al qada, maka hukum adalah keputusan seorang hakim. Ibnu Athir mengatakan makna hukum adalah ilmu, pemahaman, wal qada bil adli, dan keputusan seorang hakim yang adil. Wa alal makna al-awwal, berdasarkan makna yang pertama yaitu al-hukum maknanya adalah al-man'u, mencegah, terdapat perkataan seorang penyair Jarir yang bernama Jarir. Dia mengatakan abani hanifata, hanya harfu nida, abani hanifata, ya bani hanifah, hei bani hanifah, ahkimu sufaha aku, cegahlah orang-orang usil di tempat kalian. Ini akhafu alaikum, karena aku mengkhawatirkan keselamatan kalian. An ardoba, jika aku marah. Ya, maka sebelum aku marah, segala kawan-kawan kalian sendiri. Maka ahkimu, maknanya adalah cegahlah. Wa yadhharu min hadzal makna lughawi, maka nampaklah dari makna bahasa ini annana idza kunna, bahasanya jika kita mengatakan hukum Allah dalam masalah ini adalah wajib, maknanya adalah Allah putuskan fiha, dalam masalah ini berwujud hukum wajib. wa man'al mukallaf, dan Allah larang mukallaf min mukhalafati, dari menyelisihinya. Allah larang mukallaf untuk mengambil hukum selain hukum yang telah ditetapkan. Kemudian secara istilah, madala 'alal khitab syar'i adalah kandungan dari khitab syar'i, Quran dan Sunnah, seruan syariah, yaitu Quran dan Sunnah, kandungan Quran dan Sunnah, al-muta'alliq yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, min talabin, yaitu berupa tuntutan, tuntutan untuk mengerjakan ataupun tuntutan untuk tidak mengerjakan, takhir memberikan hak untuk memilih, sama dengan mubah, wada' atau hukum wada' berkaitan dengan masalah tanda, yaitu sah dan batal. Contoh hukum syariat adalah firman Allah, wa aqimus sholata, tegakkanlah sholat. Fahada kitabun min syar'i, maka ini adalah seruan dari syariat, dalla ala, yang menunjukkan, yang isi kandungannya adalah wajibnya menegakkan sholat. Nah, wajibnya menegakkan sholat inilah yang disebut dengan hukum, karena dia adalah kandungan dari khitab syar'i. Wal maqsud bi khitab syar'i, dan yang dimaksud dengan khitab syar'i adalah al-kitabu sunnah, Quran dan sunnah. Rizki. Kalau nabi apa yang kata tidak amroh begini, jamiu akhlak jawari. Perincian tidak apa lu sepadu tidak apa itu tidak terkopi. Wahada yufriju mata Allah kopi jawat ingin paling dan maksudnya takau di taala walakat walaknaku semua sawarnaku. Bapak raja biji mata Allah kopi istiqomah paling sehukman dihadap istilah. Walmukallafuna yasmaru daw'ain Al-awalu al-mukallafu al-ala Wajiradu bihi kullu balihin a'akilin Al-thani laysa mukallafan al-ala Walakinahu min tabaqatil mukallafina Wahada yuradu bihi as-sahiru wal-majlulu Fakulun min huma min tabaqatil mukallafina Walakin wujidil mani'un min al-taklifi Wahua as-sahiru wa fukdan al-akli Fa'idha zala jaru alaihi taklifu وتغليق الغدان إنجام ما فيه كلفة أي مشقة واستلاهان طلاب ما فيه مشقة وقولنا من طلب الطلاب نوعان الأول طلاب فعل وهو الأمر إن كان على سبيل الإلزام فواجب وإلا فمذموم الثاني طلاب ترك وهو النهي إن كان على سبيل الإلزام فمحرم وإلا فمكروه وقالوا أو تخير يراد به المباح وقالوا أو وضع يراد به الحكم الوضعي. Nah, kemudian kandungan khitab syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yang dimaksudkan dengan perbuatan mukallaf adalah semua amal jawarih, semua amal anggota badan termasuk lisan, semua amal anggota badan termasuk lisan. Meskipun dalam bahasa Arab al-af'al tuqabilu bil-a'mal, af'al itu adalah tuqabil, kebalikan dari a'mal. Nah, kalau disebut af'al itu tidak tercakup di dalamnya ucapan lisan. Namun yang dimaksudkan dengan af'al di sini mencakup semua perbuatan anggota badan, termasuk di dalamnya adalah lisan. Wa in kana al-af'al tuqabilu bil a'mal fil itlaqil 'urfi, demikian makna urf. Demikian penggunaan secara al-urf. Maka orang Arab punya urf, bahasanya af'al tidak tercakup di dalamnya aqwal. Di sini disampaikan ini adalah makna urfi, bukan makna lughawi. Kalau af'al itu kebalikan dari aqwal, nah ini makna urfi. Maka yang namanya hukum, hukum syariat dalam istilah fikih adalah berkaitan dengan perbuatan mukallaf, maka keterangan ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf yukhriju, mengeluarkan. Maka tidak termasuk hukum syar'i dalam istilah fikih mata ala qabdi zawatihim. Seruan syariat, ayat-ayat Quran dan sunnah, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan, yang membicarakan tentang benda mukallaf, tentang orang mukallaf itu sendiri. Falaisa maksudan, maksudan maka itu tidak menjadi maksud ilmu fikih. Contohnya walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, sungguh kami ciptakan kalian dan kami beri rupa kalian. Ini membahas tentang masalah orang. Maka ayat ini tidak berhubungan dengan hukum fikih. Karena hukum fikih adalah ayat dan hadis yang berkaitan dengan af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf. Wa kharaja bi, dan keluar dengan penjelasan af'alul mukallafin ini mata ala qabil i'tiqad, segala dalil yang berkaitan dengan keyakinan. Maka semasa yang berkaitan dengan keyakinan laisa hukman, tidaklah dinilai hukum syariat berdasarkan istilah ini. Maka yang bisa dikatakan wajib, dikatakan sunnah, dikatakan haram adalah perbuatan, bukan benda. Perbuatan dan bukan benda. Oleh karena itu para ulama memberikan takwil untuk ayat-ayat yang mengandung hukum namun dikaitkan dengan benda. Misalnya hurimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Bangkai tidak bisa diharamkan ya, karena bangkai tidak berkaitan dengan benda, tidak berkaitan dengan perbuatan. Hukum haram, wajib itu hanya berkaitan dengan perbuatan, tidak berkaitan dengan benda. Maka bangkai tidak bisa diharamkan. Khamr itu tidak bisa diharamkan. Yang diharamkan adalah perbuatan manusia berkaitan dengan bangkai, perbuatan manusia berkaitan dengan khamr. Ya, maka perlu ada takwil. Hurimat alaikumul maita, itu diharamkan atas kalian mengkonsumsi bangkai. Demikian menurut takwilnya menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lagi mentakwil hurimat alaikumul maitatu dengan mengatakan diharamkan atas kalian memanfaatkan bangkai apapun bentuk pemanfaatannya. Maka khamr itu tidak bisa diharamkan. Yang diharamkan adalah perbuatan manusia berkaitan dengan khamr. Diharamkan untuk mengkonsumsi khamr, nah ini perbuatan manusia. Atau diharamkan memanfaatkan khamr dengan bentuk apapun. Dan mukallaf itu mencakup dua jenis. Ada dua jenis mukallaf. Yang pertama, mukallaf yang saat ini menjadi mukallaf, itulah semua orang yang baligh dan berakal. Kemudian yang kedua adalah orang yang saat ini bukan mukallaf, akan tetapi dia itu berada dalam level orang-orang mukallaf. Yang dimaksudkan dengan mukallaf jenis yang kedua ini adalah yuradu bi as-saghir wal majnun, anak kecil dan orang gila. Maka keduanya min tabaqatil mukallaf adalah levelnya level mukallaf manusia. Karena manusia yang terkena hukum syariat. akan tapi dijumpai mani faktor penghalang yang menghalangi dua orang tersebut untuk mendapatkan taklif beban syariat. Maka anak kecil maniknya adalah sirah, karena dia masih kecil. Kita tunggu sampai dia balik. Orang gila, maka maniknya adalah hilangnya akal. Fa'idha zala, maka jika dua faktor penghalang tersebut telah hilang, jara alih taklif, maka berlaku padanya pembebanan syariah. Taklif dalam bahasa Arab artinya adalah ilzam, memaksakan sesuatu yang mengandung kulfah, ay masyakkah, mengandung kesulitan. Sedangkan secara istilah fikih, taklif adalah tuntutan untuk melakukan satu hal yang mengandung masyakkah, kesulitan. Tuntutan itu ada dua macam. Pertama adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan. Ini sama dengan perintah. Perintah Allah dan Rasulnya. Nah, tuntutan untuk melakukan perbuatan itu ada dua macam. Ingkana ala sabili ilzam, jika harus, maka namanya wajib. Jika tuntutan untuk melakukan satu perbuatan itu ada toleransi, kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa, maka disebut manduh. Yang kedua adalah tuntutan untuk meninggalkan dan tidak melakukan sebuah perbuatan. Ini sama dengan nahyu, larangan. Nah, tuntutan untuk meninggalkan perbuatan itu ada dua macam. Ingkana ala sabil ilzam, jika dalam bentuk harus, tidak boleh tidak, maka hukumnya adalah haram. Jika ada kelonggaran, ada toleransi, maka itu lain disebut dengan makruh. Takhir dan hukum syar'i itu ada yang berupa takhir, memberikan hak pilih. Maka yang dimaksud dengan hak pilih di sini adalah mubah. Maka mubah termasuk hukum syariat. Mubah adalah hukum syariat. Maka orang tidak boleh sembarangan mengatakan ini mubah. Dia tidak punya ilmu, karena mubah hukum syariat. Atau wada' atau tanda, yang dimaksud dengannya adalah hukum wad'i, karena hukum tada. Wadalika anal ahkama nau'ani, karena hukum tada dua macam. Muhammad Rizki. Ahkamun taklifiyatun. Ahkamun taklifiyatun wa hiya ma dala alaihi kitabu syar'i min talabul fi'li aw min talabi fi'lin. Min talabi fi'lin aw tarkin aw takhirin. Wa hiya khamsatun: al-wajibu wal mandubu wal maqduru wal makruhu wal mubahu. Wa sayati insyaallah ta'ala bayanu wajhi idkhalil mubahi ma'al ahkami taklifiyati ma'ahannahu la taklifa fihi. Ahkamun wada'iyyatun wa hiya ma dalla alaihi kitabu syar'i min asbabi wa syuruti min asbabin wa syurutin wa mawani'in wa mawani'a ta'rifu inda wujudiha ahkamu syar'i min fi'lin aw tarkin. Wa yatarattabu ala zalika as-sihhatu wal fasadu. Faru'yatul hilali sababu wujubi siyami wa dukhulul waqti syar'i lis-salati wal haidu mani'un minha wa dhakara al-musannifu min al-ahkami al-wada'iyyati as-sahiha wal batila. Nah, maka hukum ada dua macam. Pertama adalah hukum taklifi. Madalah alaih khitab syar'i, itulah isi kandungan khitab syar'i, dalil Quran dan Sunnah. Yang boleh jadi kandungannya adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan, atau tuntutan untuk meninggalkan satu perbuatan, atau memberikan hukum, memberikan pilihan untuk melakukan perbuatan ataukah tidak. Hukum taklif ada lima, wajib, mandub, mahdub, makruh, dan mubah. Dan akan datang insyaallah penjelasan tentang wajib alasan kenapa hukum mubah idkhal dimasukkan ke dalam hukum taklifi, padahal tidak ada pembebanan di dalamnya. Maka satu hal yang unik, kenapa mubah dikategorikan dengan hukum taklifi? Bagaimana namanya taklif, ada pembebanan, maka ada beban. Dalam hukum mubah tidak ada beban, beda dengan perintah, beda dengan larangan. Hukum wat'iyah, nanti akan datang penjelasan kenapa para ulama memasukkan mubah dalam hukum taklifi. Akan wat'iyah itulah madallah, apa yang jadi kandungan kitab syar'i dari Quran dan Sunnah yang membahas tentang masalah sebab, syarat, dan faktor penghalang. Ta'rifu, anda mengetahui inda wujudiha, akan adanya ketika adanya sebab, syarat, dan mawani, anda mengetahui hukum-hukum syariah berupa melakukan perbuatan ataukah tidak melakukan perbuatan. Wa yatarattab ala dzalika, dan hal tersebut berkaitan erat dengan sah dan tidak sahnya perbuatan. Maka melihat hilal adalah sebab wajibnya puasa Ramadan. Ini berkaitan dengan sebab. Masuknya waktu salat adalah syarat sah salat. Haid adalah faktor penghalang yang menghalangi seorang wanita untuk mengerjakan salat. Kemudian penulis di sini menyebutkan dua hukum wat'i, yaitu sah dan batal. Iwit. Wa'lam. Wa'lam anna zuhiro kalamul kalamil kalamil musallifi anna fiqha huwal ilmu bihadihil sab'ati biannahu lama arfal fiqha biannahu ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati qala wal ahkamu sab'atun wa azharu fi muqamil wa azhara fi maqamil ismari tawdihan min mubtadi'i lakin yang bagi an ayyuk lama anna fiqha laisa ma'rifatun haqiqatul wajibu haqiqatul wajibi wal mandubi la akhirihi bi anna hadha min usulil fiqhi wa innamal maqsudu anna fiqha ma'rifatun juz'iyatiha wal muradul wajibatu wal mandubatu wal mahrumatu wal makruhatu wal af'alu as-sahihatu wal fasidatu wallahu a'lam. Nah, fa'lam, dan ketahuilah bahasanya zahir perkataan Al-Juwayni penulis Al-Warqat an al-fiqha, bahasanya fikih adalah pengetahuan tentang tujuh hukum ini. Li'annahu, karena Al-Juwayni rahimahullah ta'ala tatkala mendefinisikan fikih, beliau mengatakan bahasanya fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Setelah itu beliau mengatakan wal ahkamu sab'atun, dan hukum-hukum syariat itu ada tujuh. Maka di sini Al-Juwayni menggunakan isim zahir padahal bisa menggunakan isim dhamir. Maka Al-Juwayni mengatakan wal fikhu ma'rifatul ahkami syar'iyyatin lati tarikuha al-istihadu wal ahkamu sab'atun. Ini bisa sebenarnya bisa pakai dhamir. Wal fikhu ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati tarkuha al istihadu wahya sab'atun. Wahya dan dia, yaitu ahkam syar'iyyah, itu sab'atun, ada 7 macam. Maka di sini Al-Juwayni menggunakan isim dhahir yaitu al-ahkam. Padahal bisa bisa dan cukup seandainya menggunakan dhamir dengan mengatakan wahiya sab'atu. Apa faedah penggunaan isim dhahir padahal bisa bisa lebih disingkat dengan isim dhamir? Maka jawabannya wa azhara fil maqamil idmar, dan beliau menggunakan isim dhahir fi maqamil idmar dalam, padahal bisa menggunakan isim dhamir tawdihan lil mubtadi, dalam rangka memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada seorang pemula yang belajar ilmu usul fikih. Biar enggak bingung dianya itu kembali ke mana. Maka beliau pilih wal ahkam. Ya, wal ahkamu sab'atun, supaya Pak orang tidak bingung. Akan tapi sepatutnya diketahui bahasanya fikih bukanlah pengetahuan tentang pengertian wajib dan mandub. Tadi didefinisikan Al-Juwayni mendefinisikan fikih dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Dan hukum syariat ada 7. Maka bukanlah yang dimaksud oleh Al-Juwayni dengan fikih adalah pengetahuan hukum-hukum syariat adalah pengetahuan dan mempelajari apa pengertian wajib, apa pengertian mandub dan seterusnya. Karena pembahasan ini pengertian wajib, pengertian mandub adalah bagian dari ilmu usul fikih. Namun yang dimaksud fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Ya, maksudnya adalah fikih adalah pengetahuan tentang rincian, detailan, detail dari hukum-hukum syariah. Ini wajib, mandub, itu haram, perbuatan ini mubah. Nah, itu ilmu fikih. Bukan cuma sekedar pengetahuan tentang pengertian apa itu wajib, apa itu mandub, dan seterusnya. Wal murad, sehingga yang dimaksud dengan dimaksudkan dengan fikih adalah pengetahuan tentang al-wajibat, hal-hal apa saja yang hukumnya wajib. Al-mandubat, hal-hal apa saja yang hukumnya mandub. Hal-hal apa saja yang hukumnya haram. Hal-hal apa saja yang hukumnya makruh. Hal-hal apa saja yang sah. Dan hal-hal apa saja yang batal. Itu yang dimaksud dengan ma'rifatul ahkami syariah. Al-fikhu ma'rifatul ahkami syariah. Bukan yang namanya orang belajar fikih mempelajari apa pengertian hukum-hukum syariat, pengertian wajib, pengertian mandub. Namun yang dimaksudkan adalah juz'iyah. Ya, berkaitan dengan masalah hukum syar'i, maka hukum syar'i itu memiliki 3 makna. Ya, ada makna lughah, makna bahasa, atau pengertian hukum. Itu memiliki 3 macam pengertian: hukum menurut bahasa Arab, hukum menurut syariat, dan hukum menurut istilah. Ya, hukum menurut bahasa dan istilah disampaikan artinya adalah mencegah. Hukum menurut syariat ini tidak disampaikan oleh penulis, oleh pensyarah. Ya, kurang lebih hukum menurut syariat adalah madalla alaihi khitab syar'i, isi kandungan dalil Quran dan Sunnah. Boleh jadi berkaitan dengan masalah keyakinan ataupun bukan. Maka ketika Allah memberitakan bahwasanya dirinya punya wajah, maka kita simpulkan wajib berkeyakinan Allah punya wajah. Ketika Allah mengkafirkan bahwasanya orang-orang Nasrani itu kafir, maka kita simpulkan wajib berkeyakinan kafirnya orang-orang Nasrani. Maka hukum secara syariat tidak terbatas hanya hukum amal anggota badan, namun keyakinan juga termasuk dalam pembahasannya. Maka ini adalah keyakinan yang sefat, keyakinan yang fatil, keyakinan yang wajib, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari hukum syar'an secara syariat. Kemudian yang ketiga adalah hukum secara istilah, yaitu istilah fikih. Maka hukum dalam istilah fikih tadi telah kita baca pengertiannya. Hukum dalam istilah fikih itu cuma bagian dari hukum menurut syariat. Karena hukum dalam istilah fikih hanya mengkucut pada masalah af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf. Tidak membahas tentang masalah i'tiqad mukallaf. Sedangkan hukum menurut syariat mencakup pembahasan tentang perbuatan mukallaf dan i'tiqad mukallaf. Ini satu hal yang penting untuk dibedakan, karena di antara subhat orang-orang liberal di tempat kita, mereka menolak fatwa MUI tentang haramnya pluralisme, sekularisme. Fatwa MUI mengharamkan paham sekularisme, pluralisme, hukumnya haram. Maka orang-orang liberal di negeri kita membantah fatwa MUI dengan mengatakan tidak benar, karena yang namanya hukum itu ya ta'alak bi af'alil ibad, bi af'alil mukallafin, berkaitan dengan perbuatan, tidak berkaitan dengan keyakinan. Kalau sekularisme, pluralisme itu masalah keyakinan, bukan masalah perbuatan. Maka masalah keyakinan tidak bisa dihukumi, karena hukum adalah yata'alaq bi'af'alil mukallafin. Maka mendudukan masalah ini gampang. Yang dimaksud dengan hukum adalah yata'alaq bi'af'alil mukallafin, hukum fikih. Hukum fikih memang benar, hukum fikih ini ya ta'alaq bi'af'alil mukallafin. Dan ini hukum secara istilah fikih, bukan hukum secara syariat, yaitu makna hukum dalam ayat-ayat syariat. Makna hukum dalam ayat, misalnya "Waman lam yahkum bima anzalallah", siapa yang tidak menetapkan hukum, hukum apa yang dimaksudkan? Apa kemudian af'alul mukallafin saja? Kemudian i'tiqad orang itu bebas? Enggak. Ya, hukum yang Allah turunkan berkaitan dengan perbuatan manusia dan i'tiqad, dan berkaitan dengan masalah berbagai bentuk keyakinan. Ya, ini makna penting. Di antara sisi penting kita dudukkan bahasanya, hukum yang baru saja kita bahas adalah hukum dalam istilah, yaitu kesepakatan para ulama fikih. Di samping ada hukum yang lebih luas, yaitu hukum syariat. Kemudian di sini tentang berkaitan dengan hukum taklifi, apakah boleh menyebut hukum syariat dengan hukum taklifi. Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama melarang penggunaan istilah taklifi, ahkam taklifiyah. Alasannya tidak terdapat dalil dari Quran dan Sunnah yang mengatakan bahasanya hukum Allah adalah taklifi. Dan tidak ada dan tidak dijumpai penggunaan taklifi berkaitan dengan hukum dalam ayat Quran dan Sunnah kecuali mimba bin Nabi, kecuali dalam bentuk meniadakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani. Adapun dalam bentuk isbat, Allah membebani manusia untuk sholat, Allah membebani manusia untuk ini dan itu, maka tidak ada. Sebagian ulama melarang istilah taklifi untuk hukum-hukum syar'i. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun insya Allah yang tepat, yang benar dalam masalah ini adanya kelonggaran, atau sebelumnya, maka sebagian ulama melarang istilah taklifi untuk istilah hukum-hukum syariat. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nampaknya yang disetujui oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais di syarah beliau untuk Al-Usul min Ilmi Usul. Dan juga saat asistri saat asistri dalam syarah beliau untuk Al-Usul min Ilmi Usul. Namun insya Allah ada kelonggaran dalam masalah ini, karena ini sekedar istilah. Dalam masyarakat istilah, istilah tidak perlu diributkan, tidak telah jelas makna dan maksudnya. Dan tidaklah dan bukanlah satu hal yang diingkari bahasanya dengan hukum-hukum syariat terdapat beban. Ada pembebanan, maka realita menunjukkan adanya pembebanan. Ada pembebanan, mengerjakan sholat, meninggalkan apa yang disukai, beban. Meskipun adalah beban yang adi, beban yang biasa. Dan inilah maksud ulama-ulama yang menyebut hukum syariat dengan ahkam taklifiyah, sehingga ya, kesimpulannya tidak masalah menggunakan istilah semacam ini, meskipun istilah semacam ini tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Dengan alasan yang pertama, alam masyah tafil istilah, tidak perlu meributkan istilah, kita jelas maknanya, jelas maksudnya, dan tidak mengandung makna-makna yang batil. Kemudian yang kedua, bukanlah satu hal yang kita ingkari, sebenarnya dalam hukum syariat, wajib, sunnah, hal-hal yang dianjurkan, hal-hal yang diwajibkan, itu terdapat beban atau beban kepada manusia. Ini penjelasan yang kedua ini saya dapatkan dari Syekh Sulaiman Ar-Rahili di salah satu daurah beliau di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan dengan macam-macam hukum taklif. Yang pertama adalah wajib. Fal wajibu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib adalah diberi pahala jika mengerjakannya, wa yu'aqab dan diberikan hukuman ala tarkihi jika meninggalkannya. Ini, abdi. tapi هذا القسم يلزم مكانه فسمي اللازم لا خلاص منه واجبا. قال في القاموسي وجب يجب وجبة سقط وشمس وجبا ووجوبا غابت والوجبة السقطة مع الحدة أو صوت الساقط. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها أي سقطت. فقال شاعر أطعت بنو أوفين وآمر نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. نعم. هذا القسم الأول إنلاف بين يوم بقامة هري macam-macam hukum taklifi yaitu wajib. Wajib dalam bahasa Arab maknanya adalah faqid. Satu hal yang gugur, lazim, satu hal yang menetapi hal yang lain. Li'ana saqita, karena sesuatu yang gugur dan jatuh, maka dia menetapi tempatnya. Dia tidak meninggalkan tempatnya, tempat jatuhnya itu. Maka sumi al-lazim sesuatu yang lazim, sesuatu yang harus. Alladzi la khalaqa minhu, yang tidak bisa menghindar darinya, disebut wajib. Dalam kamus Arab-Arab, yaitu al-kamus al-muhit, karya Khairus al-Abadi. Ya, di antara kamus, buku kamus yang sering dijadikan rujukan oleh para penulis yang akan sangat sering kita jumpai kalau kita baca buku-buku tentang masalah agama, maka kita akan sering menjumpai rujukan ke Lisanul Arab. Kalau tidak, Al-Qamus, itu Al-Qamus Al-Muhit karya Khairis Abadi. Demikian juga termasuk yang sering adalah Sihah karya Jauhari. Di kamus dikatakan wajaba yajibu, wajibatan maknanya adalah saqata, jatuh. Dalam bahasa Arab ada kalimat asyamsu wajban atau wujuban, maknanya adalah hobat, tenggelam. Nah, dia jatuh di bawah ufuk. Wal wajba maknanya adalah as-saqata, adalah jatuh. Ma'al haddah, haddah artinya sautu saqit, suara sesuatu yang jatuh. Jatuh yang menimbulkan suara yang terdengar itu disebut wajibah. Intaha, sekian kutipan dari Al-Qamus Al-Muhit. Dan memaknai wajib dengan sakit adalah satu hal yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran jumpai kata-kata wajib maknanya adalah sakit, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj, wa idza wajabat junubuha ay saqatat junubuha, maka unta itu disembelih, hilangkan nyawanya sambil dalam posisi berdiri. Karena dalam posisi berdiri maka mesti jatuh. Kalau katakan, maka kalau dia sudah benar-benar mati maka pasti jatuh. Kalau katakan fa idza wajabat junubuha, maka jika lambung-lambung unta-unta tersebut telah jatuh ke tanah, maknanya apa? Benar-benar mati. Fakulu minha, maka boleh kalian memakan darinya, kalian motong bagian dagingnya untuk dimasak dan dimakan. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya hotel-hotel ambil daging dan misalnya itu dibolehkan setelah binatang yang disembelih itu benar-benar mati. Benar-benar mati baru boleh diambil dagingnya, diambil apanya, diambil dikuliti. Maka tidak tepat dan tidak benar masih kejual-kejual langsung dikuliti. Sambil dia kejual-kejual sambil dikuliti. Sambil kejual-kejual dikuliti sedikit, ketemu daging, dagingnya diambil. Tidak demikian. Namun idza wajabat junubuha, maka jika lambungnya telah jatuh ke tanah setelah dia disembelih dalam posisi berdiri, artinya dia benar-benar mati, baru boleh kita melakukan hal-hal dengan tujuan untuk mengkonsumsinya. Demikian juga perkataan syair, ta'at banu aufin, banu auf mentaati amiran pemimpin, sang pemimpin nahahum anisilmi, yang melarang mereka untuk berdamai. Kalau tetap pak tidak ada damai-damai, maka semuanya ta'at. Hatakan awala wajibin, sehingga jadilah hal tersebut tidak damai adalah menjadi kewajiban pertama mereka. Menjadi hal yang pertama kali mereka tetapi dan mereka tidak meninggalkannya. Maka wajib di sini bermakna lazim, sesuatu yang selalu menyertai dan tidak ditinggalkan. Wahyu. Yu'arifuhu bilhaqqi ay bibayani al-haqiqati al-mahdiyati wa ba'duhu yu'arifuhu wa ba'duhu yu'arifuhu bi-rasmi wa huwa ta'rifuhu wa huwa ta'rifuhu bibayani samarati wa hukmi wal athari wal ula wal awwalu, kalau ula itu lamnya ada ada yang bengkok. Wal awalu adaku li anna hukma ala syai'in ala syai'i far'un ditanwin far'un anta anta sawurihi walihada Inna haddahu bihukmihi ya'bahu al-muhaqqiquna wa istihsana hadha al-qawla maqul bih wa istihsana hadha al-qawla al-fatuhi Fadzakara al-wasfa alladhi ishtarakat bihi jami'ul wajibati wa huwa thawabu ala fi'li wal iqabu ala tarki. Nah, amal wajib istilahan, adapun wajib secara istilah Fa'aqdarul usuliyin, maka mayoritas ulama usul fikih yu'arifuhu, mendefinisikan wajib bilhaddi dengan pengertian, yaitu dengan menjelaskan hakikat dari apa itu wajib. Sebagian ulama usul fikih yu'arifuhu, mendefinisikannya birofni, dengan gambaran, yaitu ta'arifuhu, mendefinisikan wajib dengan menyebutkan buah dari hukum wajib, wal hukmi wal athari, asal dampak dan dampak dari hukum wajib, hukum atau faedah dari hukum wajib. Wal awal, dan mendefinisikan sesuatu dengan pengertian itu lebih teliti, lebih jeli, lebih tepat. Di anal hukma ala syai' far'un an tasawwuri. Ini kaidah para ulama, pasti menilai sesuatu adalah turunan dan derivat dari gambaran tentang sesuatu. Jika gambaran salah, hukum akan salah, penilaian akan salah. Jika gambaran benar, penilaian akan benar. Jika gambaran agak benar, maka penilaiannya juga agak benar. Ya, sering saya contohkan, contoh sederhana untuk kaidah ini. Ya. Makanan hotdog misalnya. Kalau orang itu tidak punya gambaran tentang, punya gambaran yang benar tentang apa itu hotdog, maka akan timbul penilaian yang tidak benar. Dikira hot panas, dog anjing, oh daging anjing panas, sangat tangap. Nah, makanya haram, karena daging anjing haram, maka haram memakan hotdog. Padahal ternyata roti tidak ada sangkut pautnya dengan daging anjing. Maka ketika gambaran benar, maka orang akan memberikan penilaian yang benar. Ketika gambaran salah, maka akan menghasilkan gambaran atas penilaian yang salah. Orang punya lihat pamflet misalnya, si fulan mengisi pengajian di masjid ini tanggal sekian, tanggal yang lain ustadz yang lain, tanggal yang lain si fulan lagi, tanggal yang lain ustadz yang lain lagi. Maka di tanggal yang lain tersebut ustadznya misalnya ahlul bid'ah, masjidnya sama. Orang kemudian, wah ini masjid sama, ada ustaz yang lain, wah ini berarti mujallah satu ahli bidah. Maka ini khata' fit tasawwur. Oh, tanggalnya beda, gimana kapan mujallahnya? Tanggalnya beda, mujallahnya kapan? Lalu begitu lihat pamflet, oh masjid sama, maka ada bulan, ada bulan-bulan ahlul bidah. Maka kemudian disimpulkan, oh dia itu akrab ria dengan ahlul bidah. Mungkin itu tasawur yang salah. Gimana bisa berakrab ria, mau ketemu saja enggak pernah ketemu. Nah, si ahlul bidah datang, dia enggak ada. Dia datang, si ahlul bidah enggak ada. Kapan ketemunya? Nah, cuma satu masjid. Ada jadwal ngisi di tempat yang sama dengan tanggal yang berbeda. Maka lihat pamflet, kemudian timbul tasawur ini mujalasa dan beragam ria, ya, bergandengan ria dengan alim duda. Maka ini khata' si tasawur, khata' tasawur. Maka akan menghasilkan al-khata' fil hukmi, akan menghasilkan penilaian yang keliru. Namun kalau orang itu cermat, wah ini tempatnya beda. Cuma kebetulan tempatnya sama. Tempatnya sama. Dia ngisi khutbah Jumat tanggal sekian, ini ngisi khutbah Jumat tanggal sekian. Cuma tempatnya sama. Namun dia gak ketemu. Namun bukan berarti berarti ya, tanggalnya beda. Sama-sama hari yang Jumat, tanggalnya beda, masjidnya sama-sama. Maka ini tidak mudah dimaknai, oh berakrab ya dengan ahli bidah. Orang punya pemahaman ya, tasawur yang benar, maka akan menghasilkan penilaian yang benar. Al-hukmu ala syaih fa'un antasawurih, penilaian tentang satu hal itu adalah derivat dan turunan dari pemahaman dia tentang hal tersebut. Oleh karena Ibn Aqil Al-Hambali mengatakan inna hadu bihukmihi ya'fu al-muhaqqiqu, sesungguhnya mendefinisikan sesuatu dengan dampaknya adalah sesuatu yang ditolak oleh para ulama peneliti. Mustahsana hadzal qaul, dan pendapat Ibnu Aqil ini dinilai bagus oleh Al-Fathuhi dalam kitab beliau Al-Kawkab Al-Munir. Maka lihat Sarah Kawkab Al-Munir. Namun satu hal yang diperhatikan berkaitan dengan judul kitab ini, Sarah Kawkab Al-Munir, bukan berarti ada satu kitab namanya Al-Kawkab Al-Munir kemudian disarah dalam Sarah Al-Kawkab Al-Munir. Tidak demikian. Namun nama dari kitab tersebut namanya Sarah Kawkab Al-Munir. Maka nama buku ini, karya Al-Fathuhi ini agak unik daripada yang lain. Nama buku yang lain Sarah Bukhari, itu artinya ada Bukhari yang jadi matan pokok dan disarah oleh orang lain, atau ya, ada penulisan yang lain yang menjelaskannya, namanya Sarah Al-Bukhari. Sarah Arba'in Nawawi ya, ada buku namanya Arba'in Nawawi ya, dan diberi Sarah di, ada tulisan yang lain yang menjelaskan isi Arba'in Nawawi ya. Nah ini yang disebut dengan Sarah Arba'in Nawawi ya. Ini umumnya nama buku. Namun kalau karya Al-Fathuhi ini tidak, bukunya namanya Sarah Kawkab Al-Munir. Maka perkataan penulis di sini bisa menyebabkan pembaca memahami dengan pemahaman yang keliru tentang Sarah Kawkab Al-Munir. Di syarhi alal Kawkab Al-Munir, dalam syarah dia untuk Kawkab Al-Munir, maka seakan-akan ada Kawkab Al-Munir kemudian ada syarah untuk al Kawkab Al-Munir. Jadi satu hal yang tidak benar. Bagaimana saya sendiri belum punya buku ini, namun saya bisa menjelaskan hal di atas bagaimana penjelasan di Ma'alim Usul Fiqih Inda Ahli Sunnah. Di sana ada tambih, ada catatan tentang masalah Sarah Al-Kawtab Al-Munir. Itu adalah nama bukunya memang Sarah Al-Kawtab Al-Munir. Bukan ada buku Kawtab Al-Munir kemudian ada tulisan yang mensarahnya. Pakatab al-Musannif dan penulis yaitu al-Juwayni mengikuti pendefinisian gaya yang kedua, yaitu mendefinisikan sesuatu dengan dampaknya. Apa dampak dan hukum wajib? Beliau tidak mendefinisikan wajib dengan pengertian wajib, namun dengan dampak dari wajib. Pada kalau maka beliau sebutkan sifat yang menjadi titik kesamaan semua hukum-hukum wajib, yaitu pahala untuk perbuatan dan adanya hukuman untuk meninggalkannya. Demikianlah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wa alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.